Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hayya ma'asar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-241 dalam kitab aslinya, bab yang ke-275. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. Berkata Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab hendaknya seseorang memastikan dalam doanya, artinya sungguh-sungguh dalam doanya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memaksanya. Dalam bab ini dibawakan hadis yang ke-474 atau 607 dalam kitab aslinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وليعزم المسألة وليؤذم الرغبة فإن الله la ya'dumu alaihi syai'un a'ta. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka jangan dia mengucapkan dalam doanya in syi'ta, jika engkau kehendaki ya Allah. Misalnya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam jannahmu jika engkau menghendaki. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Wal ya'zimil mas'alata. Hendaknya dia pastikan permintaannya, dan hendaknya dia agungkan keinginan dan hasratnya, karena sesungguhnya Allah, maka enggak ada sesuatu pun dari pemberiannya itu yang terasa besar bagi Allah, terasa berat bagi Allah. Bahkan semua pemberian Allah itu bagi Allah kecil, mudah semuanya. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dalam kitab Da'wah, dalam bab liya'zimil mas'alah. Juga Muslim dalam kitab Dzikri wa Du'a. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan salah satu dari adab berdoa. Di antara adab berdoa, kata Rasul alaihi salatu wasalam, idza da'a ahadukum fala yaqulu in syi'ta, dalam riwayat Muslim fala yaqul, dalam konteks larangan, bukan penafian. Kalau di sini dalam konteks penafian, la-nya ini la nafiyah. Kalau dalam riwayat Muslim, la nahiyah. larangan. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka dia tidak boleh mengatakan insyita, jika engkau kehendaki ya Allah. Dalam riwayat Muslim, jangan mengucapkan insyita. Disebutkan dalam hadis yang setelahnya, yang setelah ini insya Allah, disebutkan secara lengkap, wala yakul Allahumma insyita fa'atini, ya Allah jika engkau kehendaki maka berikanlah kepadaku apa yang menjadi permohonanku. Ini enggak boleh. Pastikan doanya. Enggak boleh juga mengucapkan seperti dalam riwayat Muslim, wala yakulanna ahadukum Allahumma gfirli insyita, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Allahumma arhamni insyita, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Ini tidak dibolehkan. Waliyazimil mas'alata, hendaknya dia sungguh-sungguh dalam meminta. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, cukup, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah diriku. Jangan dikasih jika engkau menghendaki. Rasulullah tegaskan wal ya'zimil mas'alah, hendaknya dia pastikan sungguh-sungguh permintaannya. Justru dia hendaknya merengek, seakan-akan kan enggak begitu butuh. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki, kalau enggak engkau kehendaki ya enggak apa-apa. Seakan-akan gitu, enggak boleh yang demikian itu. Dipastikan sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Bahkan ada anjuran untuk ilhah, artinya kita merengek kepada Allah dalam doa kita. Bahkan Rasul mengajarkan kalau kita memohon, kita meminta untuk kita ulang sampai 3 kali, menunjukkan kita butuh kepada Allah, kita benar-benar meminta kepada Allah. Kita pastikan dalam doa kita, dan kita berprasangka baik, berhusnudzan pada Allah, Allah pasti mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Jangan kemudian kita gantungkan permintaan kita itu dengan kehendak Allah. Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, masukkan aku ke dalam surgamu jika engkau kehendaki. Ya Allah bebaskanlah aku dari adab neraka jika engkau kehendaki. Enggak boleh ini. Kenapa enggak boleh dikaitkan dengan kehendak? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan, "Wal murad an alladhi yahtaju ila ta'liq bil masyiah ma idza kana al-matlubu minhu yata'atta ikrahuhu ala syai wa yuhaffiful amru alaih wa ya'lamu bi annahu la yadru minhu dhalika syai illa biridahu." Maka yang dimaksud, yang butuh kepada misalnya pengaitan dengan kehendak itu, apabila yang kita minta darinya itu datangnya itu atau tercapainya itu ada sedikit pemaksaan, sehingga untuk meringankan urusannya, dan apa, karena kita tahu kita enggak meminta darinya sesuatu tersebut kecuali dengan keridhaannya, maka kan apa perlu dikaitkan dengan kehendaknya. Misalnya ya hi, apa boleh saya pinjam motor antum kalau antum kehendaki. Ini kan karena ada sedikit apa unsur pemaksaan. Kalau dia enggak ridho kan apa enggak dipinjamkan. Apa yang menjadi permintaan kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari yang demikian itu. Sehingga adanya apa istilahnya pengaitan dengan kehendak ini enggak ada faedahnya. Sesuatu yang kita minta kepada Allah, bahkan kalau seandainya seluruh penduduk bumi yang pertama dan yang terakhir semuanya meminta kepada Allah, kemudian semua dipenuhi apa yang menjadi permintaan mereka, itu enggak bakal mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Kecuali semisal berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan ke dalamnya kemudian diantas, apa dicabut kembali atau dientas kembali dari laut tersebut. Sehingga enggak ada faedahnya. Justru di sini hendaknya kita besarkan harapan kita kepada Allah. Artinya kita harus merengek kepada Allah dalam permohonan kita. Kita merasa benar-benar butuh kepada Allah. Karena enggak ada yang berat. Bagi Allah memberikan sesuatu itu enggak ada yang berat. Bahkan kalau seandainya Allah berikan seluruh permohonan hamba-hambanya itu, enggak ada keberatan sama sekali bagi Allah. Enggak ada kesulitan sama sekali bagi Allah. Bahkan seluruh yang ada dari makhluk ini itu mudah dalam urusan Allah, dalam pengaturan Allah. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka dalam berdoa hendaknya dipastikan sungguh-sungguh. Enggak boleh seperti tadi dicontohkan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki, ya Allah berikanlah limpahan rezeki yang berberkah, yang berbarokah padaku jika engkau menghendaki. Ini dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-475. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza da'a ahadukum falyazim fid du'a wa la yakul, wa fi riwayatin idza da'utumullaha fa'zimu fid du'a wa la yakulanna ahadukum allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustaghriha lahu. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memastikan dalam doanya. Jangan dia katakan. Dalam satu riwayat, kalau kalian berdoa memohon kepada Allah, pastikan dalam doa kalian. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah, jika engkau kehendaki, berikanlah apa yang menjadi permohonanku. Karena Allah enggak ada yang memaksanya. Perintah untuk memastikan dalam doa artinya perintah untuk sungguh-sungguh dalam meminta. Kita harus yakin yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga jangan digantungkan dengan kehendak Allah. Enggak boleh. Al-Imam Ibn Abdul Bar menyatakan, la yajuzu li ahadin ayyakula Allahumma a'tini in syi'ta. wa ghairu dzalika min umuri din wad dunya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengucapkan dalam doanya, ya Allah, berikanlah kepadaku jika engkau menghendaki. Dan juga selain dari itu, dari perkara agama maupun dalam perkara dunia. Kalau kita mohon dalam kebaikan dalam urusan agama maupun dunia, kita enggak boleh kemudian dikaitkan dengan kehendak Allah. Ya Allah, berikan, anugerahkan padaku apa yang menjadi permohonanku jika engkau menghendaki. Enggak boleh. Dan larangan di sini maknanya adalah pengharaman. Jadi larangan di sini maknanya adalah tahrim. Ini yang tampak dari redaksi hadis ini. Meskipun sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan larangan di situ adalah karohatu tanzih, artinya perkara yang makruh saja, yang dibenci saja, bukan diharamkan. Namun insya Allah pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat al-imam Ibn Abdul Bar bahwasanya larangan di sini yufidu tahrim, menunjukkan haramnya hal itu. Jadi haram kalau seorang itu berdoa, ya Allah, anugerahkan padaku apa yang menjadi permohonanku jika engkau menghendakinya. Ini diharamkan. Bahkan seyogianya bagi orang yang berdoa untuk sungguh-sungguh dalam doanya. Dia harus benar-benar mengharapkan pengkabulan doa yang dia panjatkan kepada Allah. Enggak boleh dia berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia memohon pada zat yang maha pemurah, maha pemberi, maha dermawan, zat yang al-karim, memiliki nama al-karim, memiliki sifat karam, maha dermawan. Jangan sampai menghalangi seseorang untuk sungguh-sungguh dalam berdoa karena dia menyadari dirinya itu penuh dengan kekurangan. Misalnya merasa dirinya itu banyak dosa, kurang dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia dalam urusan agama, sehingga menghalangi dia untuk sungguh-sungguh dalam doa. Kenapa? Yang demikian itu tidak dibolehkan karena Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah mengabulkan permohonan sejelek-jelek makhluknya, yaitu iblis. Ketika iblis menyatakan qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, tundalah, tangguhkan kematianku hingga hari ketika manusia dibangkitkan. Maka Allah menjawabnya, kamu termasuk orang-orang yang ditunda kematiannya hingga hari kebangkitan. Dikabulkan. Maka sebagai seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah, maka kita harus sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Ini termasuk adab di dalam berdoa. Enggak ada yang memaksa Allah. Allah lakukan apa saja yang Allah kehendaki. Sehingga kita pastikan permohonan kita kepada Allah. kita besarkan harapan kita kepada Allah, dan kita berhusnudzon kepada Allah bahwasanya semua permohonan kita akan diijabahi oleh Allah. Bahkan kita harus merengek dalam berdoa. Kita harus sering berdoa kepada Allah. Bahkan Allah murka terhadap hambanya yang tidak mau meminta kepada Allah. Umar bin Khattab sampai menyatakan, bukanlah hasratku itu bagaimana doaku dikabulkan, tapi hasratku adalah bagaimana aku bisa memperbanyak doa. Karena pengkabulan doa kita itu mengiringi setiap doa kita. Semakin kita banyak berdoa, akan semakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah menyatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Berarti setiap doa yang dipanjatkan dijanjikan pengabulan. Maka kalau kita semakin memperbanyak permohonan kepada Allah, maka sesuai itu pula Allah akan ijabahi doa kita. Sehingga di sini ada anjuran untuk kita itu dalam berdoa ya sungguh-sungguh merengek, memperbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ada di antara ada pada dalam berdoa itu ya, doa itu kalau memohon kepada Allah itu secara umum, jangan terlalu diperinci secara detail. Misalnya, ya Allah, cukup ya Allah aku memohon kepada Engkau Firdausul A'la, misalnya surga Firdaus yang tinggi, atau ya Allah aku mohon kepada Engkau surgamu. Ini cukup. Ya Allah, yang dilarang misalnya, yang enggak dianjurkan, merinci dalam doa. Seperti, ya Allah, aku memohon kepada Engkau surgamu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan supaya aku bisa menikmati buah-buahan di surga. Bisa menempati kamar-kamarnya yang indah. Kemudian juga anugerahkan dipan-dipannya yang empuk ya Allah. Ya Allah, rinci sampai detail. Nah, ini enggak dihancurkan. Kalau kita masuk ke dalam surga, kita dianugerahi surga, ya otomatis segenap kenikmatan sudah disediakan oleh Allah, tidak perlu dirinci satu persatu dari contoh-contoh kenikmatan surga. Yang demikian itu tidak dianjurkan dalam doa seorang hamba. Cukup apa secara umum. Juga tadi al-azm, artinya kesungguhan, ini perkara yang sangat penting. Berarti dengan kita sungguh-sungguh, kita itu yakin doa kita akan diijabahi oleh Allah. Ini pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam Kitabul Mujabin, dalam doa sebuah atsar dari Al-Hasan, disebutkan kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-ansar yukanna aba malak wa kana tajiran yattajiru bima lin lahu wa li ghairihi yadribu bihi bil afaq. Dahulu ada seorang sahabat Nabi dari kalangan sahabat Ansar, kunyahnya Abu Mu'alib atau Mu'alib. Dia seorang saudagar yang biasa membawa barang-barang dagangan dari harta dia dan juga harta selainnya, artinya mudharabah, kerjasama. Dia pergi untuk berdagang di penjuru ufuk. Wa kana nasikan waran, dia seorang yang ahli ibadah, seorang yang wara. Fa kharaja maratan falakiyahu lisun mugniun bisilah. Suatu hari dia keluar, kemudian dihadang oleh seorang perampok dengan menghunuskan senjatanya. Perampok ini menyatakan, "Dha'ma ma'aka fa inni qatiluk." Sudah, letakkan semua barang-barangmu, aku akan membunuhmu juga. Abu Mu'alak menyatakan, "Ma turidu min dami fasa'nuka wal mal." Apa yang kamu inginkan dari darahku, harus membunuhku? Cukuplah kamu ambil hartaku, sudah ambil semua sudah. Qal amal mal fali, ada mun harta sudah jelas ini milikku, kata pencuri. Wala uridu illa damak, aku tidak menginginkan kecuali juga darahmu juga. Aku ingin membunuhmu. Sahabat tadi menyatakan, "Ama idza abaita fadarni usalli arba raka'at." Kalau engkau enggan kecuali tetap harus membunuhku, aku punya permintaan, biarkan aku sebelum kamu bunuh untuk sholat 4 rakaat saja. Pencuri tadi menyatakan, "Salima badalaka." Sudah, kamu mau mati saja, silahkan kamu sholat semaumu sudah. Disuruh sholat semaumu. Fatawa doa summa sholat 4 rakaat. Sahabat tadi kemudian wudu sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhiri sujudihi, maka di antara doa yang dia panjatkan di akhir sujudnya, dia bertawassul pada salah satu dari nama-nama Allah, "Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid." Wahai Dzat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memiliki arsy yang mulia, "Ya Fa'al Lima Turid," wahai Dzat yang berbuat apa yang engkau kehendaki. "As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la yudam." Aku mohon pada engkau, ya Allah, dengan kemuliaanmu yang enggak pernah sirna, kerajaanmu yang enggak pernah hancur. "Wa binurika alladhi mala'a arkana arsyika." Aku mohon pada engkau dengan cahayamu yang memenuhi penjuru arsimu. "Antakfiyani sarrohadal lisi ya mughis aghithni ya mughis aghithni salah samarat." Cukupkan aku dari kejahatan perampok ini, wahai Dzat yang Maha Menolong, tolonglah aku 3 kali. "Faidah huwa bifaris qad akbala biyadihi kharbah qad wada'aha baina udhunai farasihi." Tiba-tiba langsung muncul sosok penunggang kuda. Dia langsung menghadap dengan membawa tombak di tangannya. Dia letakkan tombaknya itu di antara dua telinga kudanya. "Talama basara bihil lisu akbala nahwahu fata'anahu faqatalahu." Ketika pencuri itu sempat melihat sosok tadi, maka penunggang kuda tadi langsung melesat ke arahnya, kemudian dia tikam dengan tombaknya dan berhasil membunuhnya. "Summa akbala ilaihi," kemudian sosok menunggang kuda tadi menghadap ke arah sahabat tadi. "Kum," kata dia, "bangkit kamu." Sahabat tadi menyatakan, "Mana anta? Bi abi anta wa ummi." "Siapa kamu?" "Bi abi anta wa ummi." "Faqad aghathani Allah bika al-yawm." "Hari ini Allah telah tolong aku dengan perantara kamu." Kemudian dia menyatakan, "Aku adalah malaikat dari penghuni langit keempat. Ketika kamu berdoa dengan doamu yang pertama, maka aku mendengar pintu-pintu langit itu berbunyi. Kamu berdoa dengan doa yang kedua, aku dengar penghuni langit heboh. Kemudian kamu berdoa dengan doamu yang ketiga, dikatakan padaku du'aun makrub, ini doa orang yang terjepit, yang membutuhkan. Maka aku mohon pada Allah agar Allah memerintahkan padaku untuk membunuhnya, maka dia bunuh apa perampok tadi. Di sini syahidnya dalam berdoa harus sungguh-sungguh yakin Allah kabulkan, jangan tadi dikaitkan dengan kehendak Allah. Ya Allah, berikan apa yang menjadi permohonanku jika engkau kehendaki yang demikian tidak dibolehkan, haram bahkan hukumnya. Nahdlatim bihadal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.